Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ibn walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, shallallahu alaihi wasallam rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk menangkannya atas seluruh din, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ia mengakui dengannya dan mentauhidkannya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala asy-syarah apabila saya qozah bi Allah taala iftataha hadhihi risalah al-jalilata bi hadhihi khutbatil mustamilati alhamdulillah wa syahadatain wassalah wassalam ala rasulih kasihan bi rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi wa khutbah. Beliau memulai risalah ini, risalah yang mulia, risalah al-aqidah al-wasitiyah, dengan khutbah ini, khutbah yang mencakup pujian kepada Allah, mencakup dua syahadat, mencakup salat dan salam, salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau lakukan sebagai bentuk ta'asi, beruswah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan-ucapan beliau, dalam khutbah itu beliau. Wa amalan, dan sebagai bentuk pengamalan, biqari sallallahu alaihi wasallam kullu amrin ribadin, semua perkara yang baik, la yubda'u fi bihamdillah, yang tidak mulai padanya dengan alhamdulillah fa waqta. Wa irwa bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na akhta ay ma'dumu barakah, hilang barakah padanya. Wa yajma'u baina riwayatain hadis, dan dijama' antara dua hadis riwayat yang ada dalam hadis yang pertama menyatakan qulu amrin dibalin la yudau fihi bihamdillah. Yang kedua, kulam bin Zibarin layub da'u bismillah. Yang satu bismillah, satu hamdalah. Jamannya adalah biyan alibida bismillah, bismillah hakiki. Secara hakiki memang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wabilhamdulillah, adapun dengan alhamdulillah adalah nisbi idhafi. Nisbi idhafi maksudnya, nisbi idhafi maksudnya dia bukan awal pada hakikatnya, tapi awal dibandingkan dengan kalimat-kalimat setelahnya. Itu maksudnya nisbi idhaf. Hakiki memang sama sekali tidak diawali apapun. Awalnya memang bismillah. Kalau nisbi idhaf maksudnya dia awal binisbah. Binisbah lima ba'dah. Ya, dibandingkan kalimat-kalimat setelahnya dia memang awal. Sebagai pemulai. Tapi kalau dibandingkan dengan bismillah, maka dia salah bismillah. Ini nisbi idhaf. Namun yang perlu kita tahu, dua hadis ini dengan lafaz kul amrin ribalin la yubda'u fihi bihamdillah waqta, juga dengan lafaz ya kul amrin ribalin la yubda'u fihi bihamdillah dengan bismillahirrahmanirrahim, keduanya dhaif. Dua hadis keduanya dhaif. di Laika Syalban rahimahullahu taala. Nah. Sehingga karena banyaknya lemahnya mayhtaj ila al-jama', tidak butuh dijama' karena memang hadisnya ta'if, hadisnya ra'if. Nanti bisa dilihat dalam Mirwal Ghadir takhrij Manaris Sabil Asy'ib Al-Albani rahimahullah dari hadis kedua atau pertama dan kedua menyebutkan ini. Hadis ini dhaifkan dalam Mirwal Ghadir oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau Syalbani rahimahullah ta'ala setelah membawakan beberapa jalan yang ada terhadap bagi hadis ini, beliau berkata kurang lebih mana yang kata beliau, wa mimma sabaqa yatabayyanu anna al-hadis bihadha lafzi dha'ifun jiddan fala taktarru liman hassanahu ma'ala ibadah. Yang ini kata beliau rahimahullah ta'ala dari penjelasan yang terlewat, jelaslah bahwasanya hadis dengan lafaz ini dha'ifun jiddan, lemah sekali. Maka jangan tertipu dengan yang menghasankannya. Asyahid, hadis yang dengan apa seperti ini, hadisnya dhaif, ya kita tidak berdalil dengan hadis yang dhaif. Lalu ya, apa dalilnya? Dalilnya tadi beruswah kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dalam khutbah yang mulai dengan hamdalah. Ya. Dengan syahadah dan khutbah beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam Zadul Ma'ad berkata, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana la yakhthubu khutbatan illa iftataha bihamdillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkhutbah kecuali memulainya dengan hamdalah. Nah, berikutnya berkata Syaikh Salih Fawzan rahimahullahu taala, qauluhu alhamdulillah. Al-alif wal lam pada alhamdu lil istighraq. Ya, alif lam al-istighraq adalah dhabitnya adalah yang yasihu an yakhulla mahallahu kullu, yang bisa menduduki kedudukan dia kullu. Jadi bisa dikatakan kullu hamdin lillah. Ya, pelang istighraq itu adalah yang bisa menempatinya kullu. Seperti apa? Wal asr innal insana labi husrin, dikatakan alif lam pada al-insan istighraq. Ya, sehingga ketika ditafsirkan bisa bermakna kullu insan, semua manusia dan kerugian. Karena pelam istighraq ada alif lam yang bisa ya dimanakan digeduki dengan kullu. Sehingga kata beliau, ai jami'ul mahamidillah, semua puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, mulkan ya milik Allah, wasiqaq dan hak Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah lughatan al-thana'u bisifatil jamilah, pujian dengan sifat-sifat yang indah. Wa'al hasanah dan perbuatan-perbuatan yang hasanah yang baik. Wa'urfan atau dalam istilah uruf, dalam istilah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman, perbuatan yang mengabarkan tentang ta'zim, pengagungan kepada yang beri nikmat dengan sebab dia memberi nikmat. Wa huwa diddam, sehingga hamd itu adalah lawannya dam, lawannya celaan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Badai Al-Fawaid, kata beliau rahimahullah ta'ala, hamd itu dikatakan sana idza takarrara, kalau berulang-ulang, kalau berulang-ulang. Wa illa fala yusamma sana, kalau tidak berulang maka tidak dikatakan sana. Sebagai tambahan yang penting, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, alhamd itu adalah zikru sifatil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa jilalihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, hamd, pujian, hamd itu adalah zikru sifatil mahmud, menyebut sifat-sifat yang sedang dipuji, mahubbihi wa ta'zimihi wa jilalihi, bersama dengan mencintainya, mengagungkannya dan memuliakannya. Itu hamd. Hamd itu menyebut sifat-sifat zat yang dipuji, yang disertai dengan mencintainya, mengagungkannya dan memuliakannya. Zikru sifatil mahmud mahubbihi wa ta'zimihi wa jilalihi, itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala Syaikh Fauzan fidah Allah ta'ala, lillahi taqaddam al-kalamu ala lafz jalalah. Telah lewat pembahasan tentang masalah jalalah, yaitu alamun ada zatul muqaddasah yang sudah terlewati. Alladhi arsa rasulahu bil huda, alladhi arsa rasulahu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang tidak bisa dihitung. Dipuji atas nikmat-nikmatnya yang la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Wa min ajalli hadhihi ni'am, dan di antara nikmat-nikmatnya yang paling agung adalah an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan satu ayat dalam surat Ali Imran. Di ayat yang ke-164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat ke-164. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, "Hadhihi al-minnatu allati imtanna Allahu biha 'ala ibadihi akbarun ni'ami bal asluha wa hiya al-imtinanu 'alaihim bihada Rasulil Karim alladhi ankhadahum Allah bihi min al-dalalah wa asamahum bihi min al-halakah." Kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, anugerah ini, karunia ini yang diberikan kepada hambanya, yang mengingatkan hambanya dengan karunia ini adalah kenikmatan yang terbesar, akhbaru ni'am, bahkan asluha, bahkan pokok kenikmatan. Apa itu? Itu Allah mengingatkan anugerahnya kepada mereka dengan Rasul yang karim, yang menyelamatkan mereka dari kesesatan, yang menjaga mereka dari kebinasaan. Ali Imran ayat ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa bihim rasulan. Ini adalah nikmat yang paling besar, bahkan kata beliau aslun nikmah balas Tuhan. Qala rahimahullahu ta'ala, war rasulu lughatan man bu'itha birisalah, yang diutus dengan membawa risalah. Wa syar'an, benar-benar istilah syariat, huwa insanun dzakaru. Uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Kalau benar-benar istilah syariat adalah insan, seorang manusia. Dzakarun, laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya dengan syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintah untuk menyampaikannya. Iya. Ucapan beliau rahimahullahu taala, insanun berarti keluar darinya jin. Laisa minhum rasul. Tidak ada rasul di kalangan jin. Yang ada adalah nuzul. Iya. Adapun rasul tidak ada karena mereka, yang ada nuzul, pemberi peringatan. Ucapan beliau rahimahullahu taala, insanun dzakarun, laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Dan ini adalah akidah sunnah wal jamaah. Iya. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ketika menafsirkan surat Yusuf di ayat yang ke-109. Surat Yusuf di ayat 109. Nanti dilihat. Bulughil aqidah sunnah jamaah yang dinukil oleh Abu Hasan Ali Ibn Sulaiman Al-Asy'ari annahu laisa bin nisa'i nabiyya wa innama fihinna siddiqah. Tidak ada dari kalangan wanita seorang nabi. Tidak ada seorang nabi dari kalangan wanita. Yang ada adalah Siddiqah, Siddiqah Maryam, Siddiqah Aisyah binti Abi Bakar. Tidak ada nabi di kalangan wanita. Diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintah untuk menyampaikan. Nah, qala bil huda ay al ilmi nafi' wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ahbaratis shadiqah wal awamirin awamirin nawahi wa nawahi wa sair asy-syara'i nafi'ah. Ya, Allah mengutus rasulnya dengan huda, ya, dengan ilmu yang bermanfaat. Huda bisnisnya ini ilmu bermanfaat. Itu semua yang dibawa oleh Nabi SAW, semua yang Nabi datang dengannya, baik berupa berita-berita yang benar, perintah-perintah, larangan-larangan, dan seluruh syariat yang bermanfaat. Qala wal huda naw'an. Huda ada dua. Hudan bimana ad-dalalah wal bayan. Huda bermakna dalalah wal bayan, penunjukan dan penjelasan. Wa minhu qalu ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Iya. Fahadainahum ini hidayah-hidayah dilalah wal bayan. Dan Samud telah kami berikan petunjuk, yakni penjelasan, penjelasan. Mereka lebih senang kebutuhan daripada petunjuk. Wahada, kalau huda, hidayah bermakna huda dengan makna dilalah wal bayan, yakumu bihi rasul, rasul pun melakukannya. Kama fi qawli ta'ala wa innaka la tahdi ila shirath mustaqim. Sungguh engkau itu membimbing, menunjuk kepada jalan yang lurus. La tahdi di hidayah, hidayah dalalah wal bayan. Anau tsani, adapun yang kedua adalah huda bimana at-taufiq wal ilham. Taufiq wal ilham, ya, orang diberikan taufiq untuk mengikuti apa yang telah dijelaskan, diberi ilham untuk mengamalkan, menerima apa yang telah dijelaskan dan ditunjukkan. Wahada wal manfi an rasul. Kalau yang ini, inilah yang dinafikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah taufik wal bayan tidak bisa dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayah taufik wal bayan itu wala yaqdiru alaihi, tidak yang bisa melakukannya illallah ta'ala. Kama fi qawli ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik wal ilham. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik dan ilham kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah, hidayah taufik wal ilham, sehingga menjadikan yang menerima petunjuk, menerima penjelasan, ya, Allah memberikannya kepada yang dikehendakinya. Hidayah taufik wal ilham. Qala wa dinil haq. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq yani wa al amal salih. Amal salih, diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Qala wad-dinu yutlaku wa yuradu bihil jaza. Kata ad-din, lafaz ad-din itu kadang digunakan dimaksud dengannya jaza, balasan. Qala ta'ala maliki yaumiddin, jadi yaum jaza, hari pembalasan. Wa yutlaku wa yuradu bihi al-khudu wal-inqiyad. Kadang kata lafaz ad-din diucapkan digunakan untuk bermakna tunduk, ketundukan. Ini namanya manajin. Wa idafatu ad-din ila al-haqqi min idafati al-mansub ila sifatihi. Adapun pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, arsala rasulahu min huda wa dinil haqqi. Ya din mudhaf, al-haqqi mudhaf ilaih. Dinil haqqi din mudhaf, al-haqqi mudhaf ilaih. Ya mudhaf-mudhaf ilaih di sini idhafah din kepada al-haq itu min idhafah mausuf ila sifatihi. Ya, masuk dalam bab diidhafahkannya mausuf yang disifati oleh sifatnya. Din mudhaf dan dia itu mausuf yang disifati, al-haq adalah sifatnya. Sehingga maknanya ay ad-dinil haqqi. Ya, Allah memutus dengan huda dan ad-dinil haqqi, dengan agama yang hak. Wal haqqu masdar dari haqqa yahiqqu, bimana sabata wa wajaba. Yang bermakna sabata wajaba, yang tetap, yang kokoh, yang wajib. Wajiduhu al-batil. Ya Allah memutus rasulnya dengan huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar. Iya, liyudhirahu ala dini kulli, ay liyu'liyahu ala jami'il adyan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala meninggikannya, mengunggulkannya, memenangkannya atas seluruh agama-agama. Bil hujjati wal bayan wal jihad, dengan hujjah, dengan penjelasan dan dengan jihad. Hatta yadhhara ala mukhalifihi min ahli al-ardh, sehingga Islam pun, agama yang hak ini, menang, unggul atas seluruh musuh-musuh menisihnya dari penduduk bumi, min arabin wa ajamin, iya, apakah Arabnya, ajamnya, milliyin, apa yang menisbah dia kepada agama, kepada millah, musyrikin. Qala waqad waqa'a dzalika, itu sudah terjadi. Ini termasuk perkara sudah terjadi. Bainal muslimina jahadu fillah qijihadi. Nah, kaum muslimin telah berjihad di jalan Allah dengan sebelum mereka jihad. Hatta tas'at ruqatu bil Islam, sehingga luaslah daerah wilayah negeri Islam. Wa tashara hadha din, dan menyebarlah agama ini fil masyariq wal maghrib, di belahan timur dan belahan barat. Di mana di dihira wal din kulli, ini untuk Allah unggulkan, menangkan atas seluruh agama. Nah, yang boleh diingat, milliyin itu nisbah kepada millah. Milliyin nisbah kepada millah, ini para Arabnya, para ajamnya, dan orang-orang yang menisbahkan kepada millah, kepada agama, atau musyrikin. Ya, semuanya. Islam itu unggul atas semuanya. Nah, Allah alam, sawal, sawal.